untuk meninggalkanmu. Karena orang tuamu datang menghampiri diriku. Ku datang, kau pergi menjauh. Ku hadir, kau tinggalkan aku. Mengapa tidak kau untuk meninggalkanmu. Karena orang tuamu datang menghampiri diriku. Ku datang, kau pergi menjauh. Ku hadir, kau tinggalkan aku. Mengapa tidak kau cinta sedang.